المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan wajib pula kita iktifadkan bahwasanya sekalian mereka itu bersifat dengan benar pada tiap-tiap khabarkan mereka itu daripada Allah Ta'ala, dan maha suci mereka itu yakni para rasul daripada dusta, dan bersifat mereka itu dengan kepercayaan, artinya pelihara zahir dan batin. Mereka itu rasul daripada mengerjakan yang diteguhkan dengan teguh haram atau teguh makruh, dan maha suci mereka itu rasul daripada khianat, pada mengerjakan yang diteguhkan dengan teguh haram atau teguh makruh, dan bersifat mereka itu dengan menyampaikan akan yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada segala makhluk, dan maha suci mereka itu daripada menyembunyikan sesuatu yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia sesuatu kepada segala makhluk. Itulah itu. Nah, sahih ha? Kita sambung lagi pengajian akidah kita. Maka setengah daripadanya iaitu kesimpulan-kesimpulan imam yang kita kena sipu mati, tok gerok kemah ming letak dalam hati kita, yang kita panggil sebagai aqidah atau i'tiqad, kepercayaan yang kemah ming, iaitulah para nabi dan para rasul, semua mereka itu adalah benar mereka. Neh, tak ada hak tidak benar. Sama ada dia batang tubuhnya benar atau yang keluar daripada percakapan mereka benar mereka. Eh? Kerana agama kita agama hak benar. Agama lain pelawak. Agama batin. Walaupun capur dengan hak benar, tapi hak benar capur hak pelawak jadi pelawak. Agama Islam dia tak ada pelawak. Tak ada lebong. Tak ada ngecek. Kalau kita kata agama lain benar juga, batal akidah. Ha. Ajaran Islam plural dipanggil pluralism atau pluralisme. Satu ajaran sesat akhir zaman. Semua agama molek belaka. Agama kita Islam molek, agama kafir pun molek juga. Ha, dia main aluh eh. Kita pun ha ya juga. Ha, ya juga tanah jerat. Kerana inna din indallah al-Islam. Agama yang Tuhan redha hanyalah Islam. Faham? Bapa Tuhan rata agama dia. Hak dia, hak mereka tidak rata. Oleh kerana Islam tu adalah agama yang benar, maka nabi-nabi juga adalah benar. Oleh kerana hak Tuhan turun tu benar, iaitu kitab, maka nabi-nabi hak Tuhan turun pun benar juga. Kerana Quran, Taurat, Injil, Zabur, kalang siapa? Kalang Allah. Dan Allah pelawak ke betul? Allah benar. Maka kalang dia benar juga. Ramai kitab apa pun. Kalau hak Allah, benar belaka. Maka dikatakan para rasul dan para nabi adalah benar belaka. Tidak ada hak pelawak. Kita kata, kita yakin belaka dalam nanti rasa ada seorang nabi pelawak. Ah, ha, jadi kafir. Di atas sokan. Ha, benda di atas sokan. On the spot. Automatik jadi kapis lalu. Dia ada seorang. Ain Nabi pelawak. Orang lain tu lah ke? Ha, jangan. Kalau pelawak, Nabi pelawak Tuhan. Kerana apa? Kerana Nabi dan Rasul ni Allah yang latih. Maka tak ada lebong, tak ada pelawak. Tak ada khainak, tak ada apa. Benar berlaku. Benar yang dia kata. Sama ada dia kata tu perkara yang belum berlaku. Berarti cerita dalam surga, dalam neraka. Kita mana tahu. Mu tahu dah ni mak cerita kisah dalam syurga. Aku tahu lah. Tok guru kebau. Hai. Tok guru duduk di kebau. Tok guru mu tak terima wahyu. Cerita syurga neraka ni alam raya. Alam raya ni terhenti atas wahyu. Maka kena rasul dan nabi kebau. Hal lain kelawak. Lepas tu tok guru ustaz ulama duduk kebau. Ha, dia ambil kalah rasul. Lepas tu dalam masalah wahyu. Tak boleh isytihad. Tak boleh pandangan lagi lebih kurang. Dia kena sebut dalam Quran. Sebut dalam hadis. Maka Quran dan hadis ni betul lah. Mari ikut lidah apa dia? Lidah Nabi. Faham? Agama kita mari ikut seorang Muhammad bin Abdullah. Daripada seorang ni kita kenal Allah. Daripada seorang ni kita kenal Quran. Daripada seorang ni kita kenal ada lagi kitab Taurat, Zabur dan Injil. Semua atas seorang. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dan Nabi Muhammad seorang benda? Tak. Semua Nabi, semua Rasul. Dan ada hadis pelawak? Tak. Apa? Kerana Allah Alimun Hakim yang tukang latih. Sebab yang latih Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Faham? Yang latih wakil kita ni kita. Sebab tu ada wakil ayat tu. Ada pelawak. Ha, ada molek. Ada bangti. Ada tukang bina masjid. Ada bagian rambut sejik. Ada bagian sokong awak madrasah awak sekolah. Ada bagian-bagian kapas sekolah. Sebab apa? Pasal kita tukang latih. Kita jahat kau. Betul tak? Maka Nabi-Nabi dan para Rasul Allah yang lantik. Bukan Allah dan Nabi Muhammad dengan sebab. Ha? Ha, orang Arab latik. Eh? Kalau manusia latik. Eh? Naik Bani Israel. Ya? Umat Arab musyrikin pada dibangkit. Pada masa dibangkitkan Nabi SAW. Tak reti benda. Hukum hakam tak reti. Baca kitab tak pandang. Yang pandai Bani Israel. Puak-puak Yahudi Nasara pandai. Faham? Ha. Yahudi Nasara ni dia nak Nabi akhir zaman. Daripada anak-beranak. Nabi Yusuf. Faham? Tapi oleh kerana kehendak Allah mengatasi kehendak makhluk. Allah pilih tak? Nabi akhir zaman. Daripada anak-beranak. Nabi Ismail alaihi salam. Tengok kerani lain. Bani Israel tak boleh beriman. Faham? Deki lalu. Haa. Pasal dia ingat, latik Nabi ni hak tok dia. Faham? Latik Nabi, latik Rasul ni hak Allah. Tak ada orang lain boleh capur tangan. Malaikat dah boleh komen. Malaikat kata, walik ni ha, Tuhan ni. Eh. Rasul capur tangan. Hak Allah Ta'ala. Tak? Haa. Maka bila Allah yang latik, perfection dia panggil full 100%. Nah, semua para Nabi sempurna belaka di antara sifat yang wajib. Ialah benar. Bukan benar saja. Bila Allah lantik menjadi Rasul, dia paling lawa sekali dalam alam ketika itu. Batu dalam kitab-kitab akidah, siapa kata dia handsome pada Nabi, jadi kapi. Haa. Haa. Dia tetap dah lawa Nabi Yusuf, tapi aku lawa sikit. Haa. Jadi kapi, jangan gurah. Kalau dengan Haji Yusuf boleh buat gurah. Faham tak? Haji Yusuf rebel sapu. Nabi Yusuf jangan buat gurau. Orang mengaku dia lawa pada Nabi, jadi kafir. Orang mengaku dia pandai pada Nabi, jadi kafir. Orang mengaku dia cerdik pada Nabi, jadi kafir. Orang mengaku dia lebar pada Nabi, jadi kafir. Pasal apa? Pasal Nabi, Allah lantik. Ha. Adapun kita nak mengaku, boleh. Orang lantik. Nah, ah, dengan wakil ayat tu, bijak aku membang. Ha. Ha, tu boleh. Ha. Tak apa lah tu. Tak. Ha, bijak aku tak main. Tak nak pokok kema tengah bandar gitu. Ha. Okay, ada sini, ada. Ha, aku tak tahu, salah tu. Ha. Maka benar berlaku Nabi khabar benda yang belum berlaku. Hari kiamat, benar. Dia khabar, tok aku cerita. Ha, tok mu tengok dulu, aku tanya ulama' dulu tu ke tak. Dia khabar, hadis Nabi, sahih. Ha, aku percaya, biar aku tak jumpa dengan Nabi pun. Biar aku tak tahu kitab mana pun. Tapi dah kalau kitab sahih. Faham? Ha, dia kena begitu. Hak datang kepada kita yang kita tahu benda. Ha, hari kiamat. Ha, hak sedang berlaku. Ha, cerita zaman dulu-dulu. Nabi dulu-dulu. Seorang ni. Siapa kita? Tak ada Nabi kasi dengan sahabat. Faham tak? Nabi seorang. Dengan Nabi seorang ni lah. Siapa kita tahu cerita zaman dulu. Cerita kisah kaum dulu. Cerita kisah Bani Israil zaman dulu. Nabi seorang cerita. Tak ada maknanya Nabi cerita separuh. Abu Hurairah cerita separuh. Ada. Faham? Kalau sahabat duduk cerita dalam kitab. Itu orang Nabi cerita dah. Ang, batu agama terleti atas orang. Maka atas orang inilah melengkapkan kalimah syahadah yang kedua. Wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Dialah yang benar. Kalau kita tak sebut nama dia, tak jadi Islam orang kafir. Ang, rubuh ha, dia mengucap syahadah dengan nama Nabi Yusuf, Zulkifli, Daud, Luq, tak jadi apa. Tapi akhir sekali, iaitu Khatamul Anbiya, penyudah segala Nabi, yang maha benar, lagi dibenarkan, Muhammad bin Abdullah. Jadi nama yang tetap di dalam syahadah, tak boleh tukar-tukar dah. Kerana nak menunjukkan, adalah segala Tuhan, Tuhan Latif, tidak ada hak pelabong, tak ada hak pelawak. Tak boleh kita nak tengok, aku nak tengok dulu. Kalau hak Nabi nak tengok dulu. Nak tengok dulu ni, iaitu hak manusia. Ha. Tapi kita lama dah mengaji Nabi sifat dengan sidik. Nabi ni benar, benar, benar, benar. Enggak ikut sekarang. Nak? Ha. Macam hal tu imam kabar ni. Bulan Maulidur Rasul sambung hari paduri. Lepas tu orang kata bodoh. Eh tak air on. Cakap bodoh lah ngajar. Tak dia. Faham? Jadi cerdik dia pula. Dah cerdik ke bodoh orang panggil. Bulan Maulidur Rasul. Patut kita mengenal menyambut kelahiran Rasulullah. Faham? Tiba-tiba kita mengenal menyambut hari paduri Kristian. Tak dia kata pada? Tak dia kata? Ha, lebih lagi wadah lagi. Allah kata, Balhum adal. Bahkan mereka ini lebih sesat daripada natang. Ha, dah? Kita pun bodoh lembuk tu. Yang ni tu macam. Ha, lembuk je. Ha. Allah kira lagi. Balhum adal. Ada otak, tak guna otak. Ada telinga, tak guna telinga. Ada mata, tak guna mata. Tiga sifat. Eh, mu tak ada otak bulan Maulidur Rasul sambut hari paduri. Mu agama benda. Pak mu pergi ke Mekah ke, pergi ke Rom, Vatican. Ha. Eh, mu mata buta, mu nak tengok orang duk Maulidur Rasul duk selawak yang mu sambut hari paduri Vatican Valentino ke mu mata buta. Ha, kalau mu buta, dah baik cocok. Lalu mu paku. Eh, mu tak ada telinga, mu tak dengar. Rabiul awal ni bulan Maulidur Rasul yang mu sambut hari pagi St. Valentino tu, wak, jadah benda. Dia yang mu mengaku nama Islam dalam tu. Nah, ha. Tu disambut oleh umat Kristian di Eropah. Dia mu wala tak nyam orang Eropah. Nah, ini tak air, cakap orang, tak air. Ha, ni masalah. Dah tak blok dalam kubur. Nyandor kena di muka nakik. Nah. Ha. Dia orang baik tak boleh kata jahat. Orang jahat orang tak kata baik. Tok Imam orang kata Tok Bila. Faham? Padahal kalau kata Tok Bila buat salah boleh juga lah. Tapi dok dah dia Tok Imam. Tok Imam ke orang panggil Tok Imam Tok Bila. Panggil Tok Bila. Orang curi orang panggil dia. Orang curi ya. Nah. Kita balik jalan. Pakuin untuk hikah. Tengok duk khabat rumah belah kita. Duk pakai dinding. Dengan sepanai duk dengan topeng. Itu pun. Nak kata orang curi, tak baik pasal kata-kata kat orang. Orang baik, orang baik. Betul tak? Ada, ada akal, jangan buang. Bila buang, jadi natang, jadi lembu. Orang bodoh, kita kata bodoh. Yang tak boleh, orang cerdik kata bodoh. Tu orang semayang-mayang bodoh lah ke tu. Tak boleh kata gitu. Ha, tapi kalau musim maknanya bulan, mahu dia seorang untuk kenal Nabi Muhammad, mu dia ingat kepada hari paduri St. Valentino, cerdik ke bodoh? Lu kredit kepada kau. Ha dah, mah mua kena. Bersifat dengan benar semua nabi, semua rasul yang Tuhan latih. Pada tiap-tiap khabarkan mereka itu nabi dan rasul daripada Allah Taala. Semua hak nabi, hak rasul bercerita wahyu semua daripada Allah. Faham? Ha. Kali sebab bila lebar nabi-nabi tidak benar bar. Tidak bersifat dengan benar, lawannya dusta. Dusta nabi-nabi. Bila dusta nabi, dusta pula malaikat-malaikat. Bila dusta malaikat, ambil daripada malaikat. Daripada Allah Subhanahu Taala habis dusta. Yeah? Maka yakinlah kita para nabi, para rasul benar. Nabi orang Kristian tau, siapa dia? Jesus Christ. Faham? Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya Nabi kita. Faham tak? Nabi kita. Jangan kata Nabi dia saja. Nabi kita juga. Kita juga sayang pada Nabi Aisyah kerana dia juga kekasih kita. Dia Rasulullah. Faham? Dia lantikan Allah. Wakil daripada Allah. Begitu juga Nabi pujaan orang-orang Yahudi. Iaitu Mos, Nabi Musa AS. Nabi kita juga. Faham? Ha, kerana apa? Kerana bukan orang Yahudi lantik. Allah yang lantik. Maka semua Nabi benar pada percakapan, benar pada perbuatan, segala-galanya benar kerana mereka mewakili Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kita latih jadi pegawai, jadi ketua kampung, jadi JKK, jadi wakil ayat, jadi menteri, hak tu hak kita latih. Ada kala benar, ada kala pelawak. Faham? Sebab yang tukar latih adalah kita. Maka kita ada baik, ada buruk. Ada benar, ada pelawak. Ada jahat, ada baik. Maka kita kadang-kadang salah membuat perlantikan. Nak? Ha, masa dia cakap tu je lah. Memang dia molek belaka. Nak? Ha. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan bimbang. Kalau tuan-puan dan puan-puan maknanya beri saya mandat, saya tidak akan lupakan tuan-tuan dan puan-puan. Ha, tak? Ha. Setiap hari saya masuk kampung tengok tuan-tuan dan puan-puan. Bukan masa mengundi saja saya bawa nak bagi 500. Kacau hormon. KBR 165, JKF 8383, KBR 165, JKF 8383. Sebab apa? Alih, ada tu dia tulis pelik, ingat nak jual kan. Alih, alih, alih. Ha. Maka kadang-kadang benar seperti mana yang dia berjanji pada rakyat. Ha, benar lah dia. Kadang-kadang pelawak tak nampak muka tu. Nah, ha, pasal apa kita? Ah, pelawak. Ha, itu cakap tak ngak. Ha, memang dah apa dia tukang natik. Aku lah. Dah mu apa pelawak kau. Ha. Ha, tak? Kita orang tak boleh juga. Kita dosa banyak. Perut kotor. Ha. Maka yang kita latih sempurna tak? Nah, tak sempurna. Nah. Ha. Maka itu adalah lumrah. Adapun Rasul dan Nabi tidak ada menerima melainkan sempurna semata-mata. Tak ada kurang sikit. Kerana bukan pilih orang-orang kampung pakat ramah-ramah tepek postal. Dah Allah pilih. Sejak daripada tak ada lagi alam ni, ada dah seorang-seorang nama di sisi Allah. Musanya, Zulkifli-nya, Lu-nya, Nabi Yusuf-nya sebagainya. Bukan Allah. Bila besar dah, Allah berasa nak latih seorang jenis Nabi. Allah pelitah mana juru hikmat dah. Kalau tu nak cari orang ngaji, boleh lah. Nak cari tok guru suruh ngajar. Bang, boleh mari kita. Nak. Ha, tapi Rasul bukan daripada dia dilantik, bukan daripada dia kek, daripada sebelum dijadikan alam lagi. Ada belaka dah barisan kabinet para rasul, para nabi, namanya di sisi Allah Subhanahu Taala. Dia bakit mengikut tahun yang dikendaki oleh Allah Taala, mengikut zaman masing-masing. Satu seorang rasul, dia yang paling lawa pada zaman dia, dia yang paling handsome, dia paling berani, paling takwa, paling beriman, paling soleh, paling warak dan sebagainya. Paling-paling-paling dia berlaku. Hak muka uduh, tak ada dalam sejarah jadi rasul. Kita malik dah latih jadi majikan kita, ketua pejabat. Perut pula buci. Hak ni bagus dah amanah, pala watak pula. Faham? Eh, itu latihkan kita. Ada pun para nabi, para rasul tak ada. Eh, dia sempurna. Dia hak paling lawa, dia hak paling comel. Dah kata Nabi Yusuf dia lawa. Ha, tu ada orang salah. Bukan Nabi Yusuf seorang lawa. Tapi Nabi Yusuf dia antara yang paling cantik di dalam dunia. Dan Nabi lain, comel belaka. Faham? Semua Nabi comel belaka. Cuma Nabi Yusuf dia terkenal. Orang jangok. Tak? Ha. Dialah paling alim. Dialah banyak ilmu. Kerana dia Nabi. Nak? Ha. Macam sebut orang alim. Orang kata ustaz. Ha, ustaz pandai pada orang kampung. Nak? Ni walek lah orang kampung ada ustaz. Tu nak? Ha. Tapi Nabi tak ada gitu. Nah, dia yang paling bekeng. Dia yang paling berani. Dia yang paling gagah. Faham? Ha. Kerana sempurnanya pelantikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bersifat mereka itu para nabi, para rasul dengan kepercayaan akhirnya terpelihara zahir dan batin mereka itu dari mengerjakan yang tegah dengan tegah haram atau tegah makruh. Tak ada lah maknanya buat benda-benda yang haram yang ditegah oleh agama. Tak ada para nabi, para rasul buat. Faham? Start daripada Nabi Adam AS dilantik menjadi rasul di atas muka bumi. Siapa nabi yang penghabisan? Sebutlah 315 orang rasul dan 124,000 orang nabi. Nah, semua ni adalah terpelihara daripada melakukan kejahatan. Adapun yang kita latih ni molek oleklah. Tak, ni molek bang biti. Tak ada bagi tuma 2 juta. Atu bang tabung haji 6 juta. Atu sodok sejik. Nah, ha. Bang piti situ tu, bang piti sini, buat rumah situ, buat rumah sini. Hak tu kita latih pasal kita muka piti juga. Maka yang kita latih pun kaki piti belaka. Nah, ha. Negeri kaya, nak. Ha. Negeri cantik, budaya menarik. Ha. Tak cantik apa? Betul lah. Tadi lalu jalan daripada Jirangan Kok Seri Bandi. Betul lah. Terengganu adalah penduduk tengkak ranking yang pertama jalan terbaik dunia. Negeri yang kedua paling kaya dalam Malaysia selepas Selangor, tapi mempunyai jalan seperti sebelum zaman perang ke dunia yang pertama. Faham tak? Pada tahun 21, jalan-jalan di Eropah adalah licin. Tahun 21, sebelum tahun 21 zaman perang tu, zaman dia guna granite, batu dia dah turak dengan tar. Tapi masuk tahun 21, jalan di Belgium, di Perancis, di Eropah diturak dengan tar. Licin mayo tahun 21. Kita 2012, bermakna 90 tahun dah tak boleh buat lagi orang buat 190 tahun dulu. Nampak? Lembu dah leduk dengan halam. Ha. Neh, tak rindu takut jadi lekat stiker tubuh. Neh. Kenapa? Sebab duit kaya tapi pergi ke mana? Maknanya bukan lantikan Allah, lantikan manusia. Nah, walaupun negeri kita kaya, maka jalan raya Terengganu adalah jalan raya yang paling kuduh di dalam dunia. Sebab apa? Sebab mereka tidak terpelihara zahir dan batin daripada larangan-larangan Allah. Nak? Ha. Buat ke kapal layar beratus juta belum berpanggil orang putih. Baik buat jalan orang. Ia jadi molek. Betul tak? Ha, dah. Ini masalah. Allahu Rabbi. Mana-mana ada pemimpin yang dia menipu rakyatnya, maka dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan diheret ke dalam api neraka. Faham? Bergebuk bagi bitih 500. Asyik bagi surat Yasin. Tak ada lagi. Pak Roman. Nah, tuan-tuan dan bapa adik kakak sekalian. Ingat itu. Nah, petang esok. Di padang perbandaran. Datang beramai-ramai. Kerana pemimpin kita akan membahagikan surat Yasin. Apa tu orang? Dah layar aku bodoh. Tapi dah muka kita muka piti. Nak? Berambung. Kau tolak kereta tolak. Kau erik dalam kereta. Kau usung. Kaki tepak. Dari jalan mata tak nampak. Kau sakit sendiri. Kau tubik gembong. Habis hari. Neh? Batu maknanya para nabi, para rasul. Perjuangan mereka itu tak ramah dapat kemenangan. Betul tak? Pasal apa? Pasal janjiannya lambat. Janjian para nabi, janjian para rasul, akhirat. Maka ni lah janji-janji para ulama. Ulama masuk kampung. Umarok masuk kampung. Tapi ulama janjinya akhirat. Janji syurga, janji pada pada inak. Faham? Kau ceramah juga, abis kampung. Pak petang tu, wena petang ni. Lapik lagi, lagi minyak tau, pasang staging. Kenapa? Nak buat ceramah. Mumpah, jatuh atau kok bulut copong. Copong jatuh atau kepala musi macam-macam macam. Nak 5 tahun baca. Habis ayat Quran, habis kitab, habis hadis baca. Nak kemah keming lah. Boleh, boleh. Oh, kemah lah, kemah lah. Oh, tak guru kita kemah lah. Orang jahil tengok, ada apa lah. Kita tak anda baca ayat Quran. Tapi dia ada yang lebih power. Kenapa? Kita. Kak nak ngerti, bagi, bagi, bagi, bagi. Mana boleh? Hai, dia ambil juga. Dah terkemas keming? Belum ni kemas ni, tak terkemas dah. Berat menandang. Maka itulah. Janji dengan Quran, janji dengan hadis, janji dengan azab, dengan nikmat kubur, nikmat syurga, nikmat padang mahsyar, kurang mendapat sambutan. Ha, Islam nak menang lagu mana? Nah, ya. Ambil piti sekapak. Nah, ha, duduk kat mengundi. Ha, macam yang akal ni, akal tu guru ke bakal orang jahil? Kau orang jahil, boleh RM20. Ha, RM20, ni kita tu guru, bakal tu guru, kita RM3,000. Dia bakal mana? Ha? Ha, ni boleh RM20, ni RM3,000. Pakai ulama, pakai orang jahil. Dah menang tak Islam? Nama dah, ha, kalau bagi diri tu. Faham tak? Ha. Tapi khuliqal insanu min ajal. Manusia ni cipta daripada sifat gaduh. Yakin janji akhirat tapi main lambat boh. Bawa ada dulu kan. Dah. Ha. Tak ada buat yang haram yang makruh sekalipun. Mereka berbuat yang wajib, yang sunat dan yang harus berlaku-laku. Dah. Ha. Kalau ada pun mengerjakan yang makruh, maka itulah hanya nak menyatakan tasyrik, menunjukkan hukum saja. Contoh yang berlaku, Nabi larang, kita kecing diri, tapi Nabi kecing diri. Ha, ha. Penipan juga kalau kita tak reti. Mana ni, Nabi dalam hadis ni larang kecing diri. Dalam hadis ni Nabi kecing diri. Nah, Nabi kecing diri ni kata setengah ulama, kerana uzur. Ataupun kerana nak menyatakan bukan haram sahaja. Ya, walau bagaimana pun pendapat yang kuat, dua kali Nabi kecing diri, semua kerana uzur. Kali pertama kerana sakit pada pelipatan belakang peha, dia boleh nak duduk. Yang kedua kerana tepat pembuangan sapah. Bila duduk, kena dinaji, kena dipakaian. Ha? Kita bersih boleh ada, ceng, belacacang amur. Ha? Ha. Dia boleh akan kebang belacacang. Buat gitu ekor. Dalam janggut panjang, bukan zikceng. Dah haram, tidak haram makruh. Kalau kita terdesak, tak apalah berdiri. Kalau kita boleh, kecing duduklah. Kerana tanda kita kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Kerana dia ada baik untuk kesihatan. Nah, ha, payah berkumpulnya, apa benda ni? Sisa-sisa toksin dalam pundi kecing dengan mengamalkan kecing duduk. Faham? Ha. Kita ngaji saja je. Nak? Ha. Tanya kecing, ceng, boleh ada. Ada tanda masuk dalam, barang tanda luar kok, tanda makut. Tanda makut tu memang boleh duduk. Kalau nak buat warung, ha, dia duduk. Ha. Ada gambar makut buat dinding. Nak? Itu memanglah darurat, ha. Nak? Tapi dia ni kaki ngaji. Naik kapak, boleh ada duduk. Oh tu lebar tak jual roh dia panggil. Faham? Ha. Ha, jadi benda contoh yang baik Nabi contoh, akhlak yang baik untuk disempurnakan akhlak-akhlak manusia turun para Nabi. Ha, jadi berarti dia tak buat yang makruh, dia tak buat yang haram. Dan maha suci mereka para Nabi, para Rasul daripada khianat pada mengerjakan yang tegah dengan yang tegah haram ataupun tegah makruh. Tidak amanah tak ada dalam kamus para Nabi, para Rasul. Begitu juga lah dengan khianat. Ne? Susu harta orang, piti orang dan sebagainya. Bukan setelah menjadi Nabi, belum jadi Nabi. Rasulullah SAW masih belum dilantik menjadi Rasul. Orang panggil dah Muhammad Amin. Ha? Benda makna Muhammad Amin yang sangat dipercayai. Padahal budak-budak ni. Orang agak kakak rumah dia, jiran-jiran dia kalau nak pergi jalan jauh, maka tinggal mah ke dia. Tinggal piti ke Nabi. Nabi tak jadi Nabi lagi. Nak? Ha, nak jalan jauh nak piti mana? Piti tinggal ke Muhammad. Ha, tinggal ke Muhammad. Nabi kira-kira-kira sipang. Kalau tinggal 5,000 balik, tuan dia 5,000 juga. Dok duok, dok kosek, kata orang. Faham? Ha, amanah. Sebab para Nabi bukan dia jadi Nabi baru dia. Amanah daripada kecil. Nah, ha. Daripada lahir, gitulah. Allah jaga daripada lahir lagi. Dalam perut, jaga dah. Alam arwah, disucikan dah daripada segala kotoran. Faham? Ha. Dah apa nak tinggal ke Abu Lahab? Harta. Tinggal ke Abu Lahab, dia musafir. Balik harta tak ada, tinggal Abu. Sebab tak mengaku banyak orang. Nah, banyak orang kianat. Dia kata bayar dah kan? Tak ayah ni. Betul tak? Dah lama sikit, bayar dah kan? Ramai orang sendiri tu. Jadi kita belajar sifat Nabi, sifat Rasul. Bukan bagi anak dengar hangguk saja. Supaya kita lazimi sifat-sifat. Sifat ini wajib bagi kita dan wajib bagi Rasul. Wajib bagi Rasul atau wajib akhli. Wajib bagi kita atau wajib taklif. Maka kita bersifat dengan sifat ini. Bagai tuntutan yang wajib. Wajib kita bersifat dengan benar. Haram bersifat dengan dusta. Wajib dengan bersifat dengan amanah. Dan haram kita bersifat dengan pecah amanah ataupun khianat. Tak? Ha, bukan belajar dengar saja. Habis kitab tu, kitab ni. Pak kitab tu, kitab ni. Buat dah sekarang pecah amanah. Nah? Ha, jadi bila kita dengar Nabi ni benar, maka kita lazimkan diri kita dengan sifat benar. Bila kita dengar Nabi ni amanah, maka kita amalkan amanah dalam kehidupan kita. Baru orang panggil ada faedah daripada ilmu. Kerana ilmu itu hanyalah seperti buah yang ada di dalam peti sejuk. Nah, lagi kita tak boleh makan, maka tak berasa lazat, tak dapat faedah daripada buah yang sangat lazat. Dan bersifat mereka itu para rasul dengan menyampaikan akan tiap-tiap ini, suruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada segala makhluk. Dia kata tabligh, tablighun. Tabligh bukan makna hak berdakwah tu. Hak tu jemaah dakwah. Tabligh maknanya sifat Rasulullah. Ballagha yuballighu tabligh, iaitu menyampaikan. Menyampaikan apa? Para nabi, para rasul tidak menyembunyikan wahyu, mereka sampaikan kepada umat. Dalil tengok sekarang kita faham agama kita dengan sempurna. 114 surah turun pada Nabi seorang. Bukan pakat dengan sahabat. Daripada A sampai ke Z. Daripada Fatihah sampai An-Nas. Semua sampai kita belaka. Hadis pula. Nak lebih daripada 70 ribu hadis. Hak sahih saja. Tak masuk lagi hadis do'ih. Hak sahih dengan asal je 70 ribu sampai kita. Nak? Eh? Tak ada Nabi sembunyi. Bak hok cek-cek. Bak pakai selipar mana dulu. Bak naji. Bak air. Hok remeh-temeh. Kabur belaka. Tersebut kata bak meretoh. Bak ekonomi. Bak nikah kahwin. Bak jenayah. Semua mak nenek. Kabur belaka. Menunjukkan para Nabi ni mereka bersifat dengan tabligh. Tak ada sembunyi. Eh? Ha. Tak ada main wah susu. Melainkan benda yang kita tak rok nak pikul. Ha, tak rok nak pikul, tak apa kita tak safar. Gitu juga dengan anak murid. Tok guru jangan susu ilmu. Kabarlah. Takkan anak murid pun jadi mu. Tak jadi dah mu tetap tok guru. Ada tok guru tak apa dia sayang nak uji ilmu dia ke anak murid dia. Takut potong dia gaji. Ha, gaji dia pandai anak murid aku, ngajar aku, aku tak panggil dah lah. Panggil anak murid aku. Bodoh. Anak. Mu tetap kau orang aling, kau orang bertambah ilmu. Dia tak macam fitih ilmu ni. Kita beri ke orang 10 ya tinggal 40. Tak fitih 50. Nak? Ha, ilmu beri ke orang 10. Kita boleh balik 10. Nak? Ha, jadi tambah sama. Tak, air lawi semua. Takut? Takut orang lawang dia balik. Neh? Macam Tok Guru Gayung. Dia tak ajar habis. Dia takut orang lawang pakai. Lawang pakai mampu Tok Guru pula. Jadi dia ajar. Wah-wah pelik tak ajar. Neh? Dia ajar gitu-gitu lah. Kuda, kuda repang. Nampak? Haa, tak cakap nak sahur dah nak urik, mandi minyak apa tu. Neh? Haa, ada lagi buah dia tiga lakah, Tok Guru tak kabur. Cadang ni akan kata, ni pakai buah tu, mampurah nak urik. Nak? Haa. Anak urik kau, dia ingat ke boleh belaka dah? Nak? Oh, bisa aku dah. Neh? Lalah lawang Tok Guru. Tan, tan, tan. Datuk Guru umur 70 dah. Nak? Memang boleh makan kali ni. Neh? Haa. Boleh makan dah. Pasal aku kuda kemah belaka dah. Anak murid buka lari cong cong cong. Dia tahu Tok Guru ada. Buah teromeng. Tembok dia jauh. Cung. Apa kerah tu? Garing anak murid. Faham? Ha. Ada? Ha, Nabi-Nabi tak gitu. Dia ajar belaka. Dari tengok tu dalam kitab Bukhari je. Nah, berapa ribu hadis? 7,000 hadis. Tu baru Sahih Bukhari. Sahih Muslim. 5,000 hadis. Faham? Musnad Ahmad bin Hanbal 27,000 hadis. Hadis ni benda ma ujifa ilan nabi min kauli au fa'li. Iaitu benda yang nabi cakap, benda yang nabi buat, sahabat tengok, sahabat cerita. Itu hadis. Allah. Nampak? Sampai puluh-puluh ribu hadis, tajuk nabi buat senyap. Orang duduk sahabat pakat kukuh nabi buat. Nah, kamu kebawah. Faham? Setiap hak sahabat cerita, sami'tu Rasulullah, aku dengar nabi khabar. Ra'aitu Rasulullah, aku tengok nabi buat gini. Nah, buat sama khabar sama, buat sama khabar sama. Nah, sehingga dikumpulkan segala hadis, akhirnya jadi lebih daripada 1,000,000 hadis. Sepanjang umur Rasulullah, 1,000,000 lebih ada hadis. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis mauquf, ada hadis maudhu', rekaan orang tu bukanlah. Neh, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis maknanya gharib dan seumpamanya. Beratus-ratus ribu sampai juta dah pula. Menunjukkan nak Rasulullah tidak ada menyembunyikan. Neh. Ha. Dan maha suci mereka itu para nabi dan para rasul daripada menyembunyikan sesuatu ini, suruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada segala makhluk. Dan wajib pula kita iktikadkan bahawanya harus bagi segala pesuruh Allah Ta'ala itu segala perangai tubuh manusia yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi, seperti makan dan minum dan beristeri dan berjual beli atas jalan berniaga. Kemudian kita yakinlah nabi ini bersifat dengan benar, para rasul bersifat dengan amanah, para rasul bersifat dengan menyampaikan tidak menyembunyikan. Nampak? Mereka juga disebut dalam kitab-kitab yang lain bersifat dengan cerdik, dengan amanah, dengan fatanah, iaitu cerdik. Maka sekali lagi kita faham bahawa para nabi, para rasul sebenarnya adalah manusia. Jadi batallah dakwaan setengah orang yang mengatakan nabi itu adalah daripada jenis Tuhan. Macam kuat-kuat Yahudi yang kata Nabi Uzair anak Tuhan. Macam kuat-kuat Nasara Kristian yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nak? Ha. Atau yang mengatakan nabi ini jenis malaikat pelawak belaka. Nabi adalah manusia. Dalam surah Al-Kahfi, kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hanya senya aku ini, wahai manusia sekalian, adalah manusia mislukum seperti kamu. Bukan jenis Tuhan, bukan malaikat, bukan tu, bukan datang, bukan jenis jin, tapi manusia. Bashar maknanya manusia. Faham? Ha. Dia tanya nabi ni benda, nabi ni manusia. Tapi manusia yang yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, manusia yang istimewa, yang menerima wahyu, bukan macam kita semua. Nah, jadi bila gitu kita berpentikah nabi adalah manusia, kerana mereka ini berperangai seperti perangai manusia. Mu tengok dia mudah dengan nabi. Ah, musyahadah para sahabat. Sahabat tengok dengan mata. Sebab tu nama makna sahabat orang yang lihat nabi, orang yang sezaman dengan nabi. Sezaman saja tak jadi sahabat, dia kena bersama dengan nabi. Faham? Katakan nabi masa tu hidup di Mekah, kita duduk di Terengganu ni, kita tak nama sahabat. Kita mesti sezaman dan bersama dengan Rasulullah. Batu nasabah man laqiya Rasulullah fi hayatihi. Faham? Orang yang bertemu dengan Rasulullah pada ketika hidupnya, bukan dalam mimpi. Nampak? Wa kana mu'minan bi, dan dia beriman dengan kerasulannya. Nah, jadi sahabat cerita, aku tengok nabi makan ni, satu hari nabi mandi, satu hari nabi naik kuda, beribu-ribu cerita. Nah, lebih pada mutawatir lah. Mutawatir ni 5 orang kata Imam Syafi'i. Kalau 2 orang bukan mutawatir. Kenapa? Ha, khabar tu kuat je, tapi 5 orang jadi mutawatir, yang mustahil berusta. Nah, ha. Sahabat tengok kelih nabi ni sungguh. Oh, dia tahu sahabat pun tak dicaya kau. Orang cerita. Ada kau orang cakap gitu. Dah Quran-Quran ni betul. Doa ni kalam Allah. Dah betul lah sahabat-sahabat. Dia apa di Sipang zaman Sina Usman. Pakat-pakat baca, pakat-pakat tulis. Dapat 30 juzul Sipang apa ni. Tahu dah orang dulu. Mana tahu dah betul. Dia dengar nak cakap orang. Ada kau orang gini. Betul tak? Ha. Orang kata dosa pahala surga nak kena nama mu tengok. Mu tengok. Bukan aku tengok, tapi cerita dalam hadis. Ah, cerita boleh kata belaka. Ada juga jenis gila babi gitu. Nah, kita nak jawab apa ni? Cakap orang boleh kata belaka. Nak jawab ke ni? Orang gini. Kita dah dang ke zaman Nabi. Nabi cerita. Kalau Nabi cerita, mau dengar lagi tak apa. Ni siapa kau sabar? Sabar ke tabi'i? Tabi'i pula. Sabar zaman ni. Zaman ni dah kalau hilang. Kalau capuk, aduk orang manusia. Jadi tak boleh kita yakin. Hadis-hadis ni. Ada tak buah itu? Ada tak? Jawabnya kita tanya. Dia balik. Dah mu mutuh ke mu anak mak mu beranak ke mu? Itu modal dia. Mak mu beranak ke mu? Ke mu anak bro? Ke mu anak iblis? Kau yang nak menatang. Habis kacau sikit. Orang tolak hadis. Faham tak? Kata apa? Anak aku, mak aku kan. Dia tengok. Ada gambar. Orang nak kemur. Faham lagi? Mampu ke? Aku bodoh kan. Ada cerita kan cakap. Mana tahu mu anak beruk asal. Mak mu cukur bulu jadi orang. Dah boleh hina gitu? Boleh lah. Orang tolak hadis, tolak Quran, orang datang ke syubah dalam agama, orang ni ada kehormatan tak? Tak ada, tak ada nilai dalam kehidupan. Boleh kata. Tak? Halal darah. Tak baca hadis. Pak tulu, bunuh kalau jumpa kat gini. Tanya dia balik, mutu anak-anak boleh? Mu tengok, makmu tubuh dengan ayahmu hari mu itu, ke mana harap jadah? Asyik boleh tulis lah ke? Lama dengan hadis kau boleh tulis. Jeng dia. Baliklah lagi sana tu. Ya kau bijak tu. Jadi para nabi ni a'radul basyariah. Mereka manusia, bila manusia mestilah berperangah dengan perangah-perangah manusia. Bila sebut manusia, dia makan, dia minum, dia kahwin, dia berniaga, dia bercucuk tanam, dia tidur, dia bersin, dia sakit, dia sihat, dia gagah, dia berak, dia kecil. Faham tak? Sebut manusia. Tetapi walaupun mereka itu bersifat dan berperangan seperti manusia, tidak membawa kepada nafis atau jadi cedera pada martabat para nabi. Faham? Kita makan, nabi makan. Pasal apa kita makan? Pasal kita manusia. Tak, jenis makan. Kalau tiang surah tak makan, duduk senyap situ, lapar rutuh. Kita manusia makan. Maka Nabi pun makan. Tapi Nabi makan, tak jatuh martabat. Kita makan, dia molek juruh. Kalau ikut Rasulullah, dia molek tak juruh. Nak, belan cacang makan. Makan bahang lagi. Makan tak bismillah. Nak, makan kotor-kotor. Makan orang kata saka bagi doktor. Betul tak? Nabi makan, tapi tak ada macam kita. Satu hari seorang laki-laki dia duduk bersama Rasulullah. Dia makan kut tangan kiri. Nabi kata, kul biyamini. Makan kut tangan kanan. Bukan wajib, anjuran. Dia pelebong Rasulullah. Dia kata, tangan kanan sakit. Pada awak leluk eh. Tak, tangan kanan tak sakit saja dia makan kiri. Lepas pada itu, dia tak boleh akak tangan kanan. Dia sampai kemasi sepanjang umur. Padahal kalau dia kata dah tak rasa tangan kanan, tak tangan kiri dah, takkan Nabi nak marah. Nak menggemakruh je makan tangan kiri. Orang yang mananya dah nak tukar dah, kalau gerak, kalau tukar kau, sabu habis nasi tangan kanan. Maka harus pada syarak, tak jadi makruh dah. Dia kerah dah tangan. Nak? Tapi tak apa comel lah. Basuh berok tangan kanan. Dia suruh tukar balik kiri, tak jadi nak basuh. Masuk ketiga berok, kau pak tak lebih lagi. Dah buat dengan kanan tak jadi. Kalau buat dengan kiri seminit je. Jadi cocok tak perut kamu. Faham tak? Gitu tak usah lah tebang. Nabi lepas tu dia ajar kita. Kalau makan, kalau apa makan Nabi tak ajar. Nabi ajar yang maknanya kalau tak ajar jadi tak reti bahasa. Baru Nabi ajar. Tidak ada hadis yang mengajarkan kita tentang fitrah. Kau mana semua manusia reti. Tak ada. Tetapi makna fitrah yang elok, fitratun hasanah, yang kalau tak kabur fitrah ni, kita tak reti. Contohnya yang orang reti belaka, iaitu bila lapar, makan. Ada tak hadis? Siapa lapar, hendaklah makan. Ada? Tak ada. Mencari kitab mana pun. Pasal hak tu tak payah turun Nabi. Tak payah turun Quran. Tak payah turun hadis. Orang reti bahasa belaka. Nak? Nak makan pula, mesti guna ke tangan ambil. Jangan mana tunggu nasar makanan masuk dalam mulut. Tak ada hadis juga. Lepas tu lah kita cari kitab Bukhari ke, Sunan Abu Daud ke, Ibn Majah ke, Nasa'i ke, Daruqutni ke, Musnad Firdaus ke. Tak ada. Nabi kata, barang siapa yang merasa lapar, hendaklah pergi ambil makanan. Dan bila ambil makanan, peganglah dengan tangan. Kalau tidak, dia jatuh semula di atas pinggang. Kalau yang ambil dengan tangan kanan, tidak akan masuk ke mulut. Hendaklah kamu masuk dalam mulut. Dan hendaklah dibuka dulu mulut sebelum masuk. Nah, lepas ni masuk, dah kamu kunyak. Jangan telam gitu, takut terlekat. Lepas kunyak-kunyak-kunyak, dah ditelam. Lepas telam, barulah minum air. Ada adik gitu? Tak ada. Orang reti belaka dia. Nabi ajar makan, jangan makan hok arang. Makan jangan makan belan jalan. Kalau panah jangan tiup ngemuluk. Kalau nak tiup boleh jauh. Bila jauh tu dia jatuh dulu. Ha? Maka jauh angin tu kena tak apa. Neh, makan dengan tangan kanan ambil berkat. Makan jangan makan belan jalan, makan belan diri, belakang naik motor. Dah kita nak hak benda kita kalau dak reti, dak kabar dak reti. Hak tu Nabi ajar. Batu kalau nak buat buffet, nah, dia makan beridang dulu orang jamu. Orang Melayu dia makan beridang. Nah, makan beridang ni, duduk. Tuan rumah pun saji makanan, faham? Pak orang sebekah dia ni, dah lewat gitu. Nah, dia main tunggu congok, dah cukup set. Dan ni baru ada seorang, dah tunggu tiga lagi. Orang ada kerja buat pula. Nah, makan hari buat buffet. Nah, makan ramai-ramai, ambil. Tapi buatlah kursi. Ni bahan belah cekam. Sebang seorang aku riang belah cekam. Mana ada hidup apa jamin kalau kata pisau dulu dia tahan kira. Neh. Oh, jalan lambu kacang dia kok. Lambu kacang. Neh. Jadi jolly no. Nak main lambu kacang itu. Lepas kita kopi, orang hari air. Lepas tu dia bangun, ada air kopi Jepang. Ada kuih meja Jepang. Dia ambil kuih kayu kamar. Ambil kuih bulan mulut lah dulu. Dah cacat jalan tu tinggal cotek lepas itu. Faham tak? Bahan tengah jalan dah separuh. Ha, ni semua ni adab yang tidak baik. Ha, Nabi tak ada gitu. Nah? Ha. Makan tak makan, benda tengah panas. Kita pernah faham. Nah, tengah panas. Panas. Jangan bodoh makan panas. Merata panas mulut. Nak. Orang kita bahan juga. Orang dah layak untuk kita. Gaji 3-4 ribu pun. Bahan warisan juga. Kerana apa? Kerana makan punya masa. Kerana turun pagi balik petang. Orang arang ke apa. Tak belaka. Para Nabi tidak. Sebab dia sanggup bela kambing. Asalkan halal. Nak. Kita tak pepatah Melayu. Rezeki jangan ditolak. Nak. Dah rezeki yang dalam mana? Sain, bawah, cok eh, kepak, cok. Nak, beres lalu. 500. Para Nabi, dia jaga. Kerana dia contoh. Nak, lain itu tidak sempurna. Lepas kita tengok sahabat ada melakukan kesalahan. Sahabat ada melakukan benda-benda maksiat dan sebagainya. Cuma adab ulama-ulama. Nak, menghormati para sahabat. Tak ada lah ulama' buat kitab himpunan kesalahan para sahabat. Himpunan dosa sahabat. Himpunan salah silap sahabat. Tapi kalau tengok dalam sirah, banyak berlaku kesalahan di kalangan sahabat. Nabi tegur, gini-gini. Tak, hak buat dosa dengan isteri dia. Tapi takkan ulama' nak kutip pula. Buat suku. Nak, dosa para sahabat. Himpunan dosa Ibu Hurairah buat kitab. Oh Allah, dah hormat sahabat langsung. Nak. Tak payah buat gitu. Ambil kebaikan kerana mereka adalah sahabat Nabi. Tak. Maka sengke baiklah. Lepas tu silap salah dan silap. Boleh berlaku pada lain. Pada batang tubuh para Nabi dan para Rasul. Kita sambung balik bulan depan. Dan wajib pula kita intikad bahawa harus bagi segala pesuruh Allah Ta'ala itu. Segala perangai tubuh manusia yang tiada membawa kepada kekurangan. Wallahu a'lam. Saya ada tengok orang menggoyangkan jari telunjuk masa tahiyat. Bagaimana cara yang betul menggoyangkan jari telunjuk? Kita disunatkan berwuduk sebelum tidur. Kerana kalau kita menyentuh diri sambil tidur. Semasa tidur. Batal tak wuduk kita? Dia kata dia tengok orang baca tahiyat goyang-goyang jari. Lagu mana goyang betulnya? Jawabannya tak ada goyang-goyang jari. Yang adanya ialah wa asyara, memberi isyarat dengan telunjuk. Nampak? Inilah hadis yang sahih. Hadis yang tidak kuat, itulah menggerak-gerakkan jari. Jadi pandangan yang paling ramah di kalangan ulama dan inilah yang paling kuat, bukan menggoyang-goyangkan jari, tetapi dengan mengisyaratkan sahaja. Maka hadis-hadis yang mengatakan tahrik dengan makna wa asyara. Bila ada tahrik, makna menggoyang, juga menggerak. Bukan goyang, menggerak. Juga ditakwilkan dengan makna isyarat. Kerana hadis-hadis dengan jelas menyebut isyarat lebih kuat sanaknya dan lebih banyak. Ha, jadi tak ada main goyang-goyang-goyang itu. Neh, ada kali tayak goyang-goyang-goyang-goyang-goyang. Neh. Ha, barangkali bahan tokali ngesupik-supik. Jadi ada asyhadu an la ilaha illallah, begitu sahaja. Tanda Allah itu wahid. Patu dia wuduk sebelum tidur, patu lepas patu naik atas katil, satu pulak bini batal dak wuduk. Jawabnya dak batal pahala wuduk. Wuduk itu batal bila bersentuh dalam mazhab Syafi'i. Pahala wuduk itu tidak batal dan tak boleh dibuat semayang. Tetapi dia sampai kepada pagi dia bangun, dia dapat pahala tidur di dalam wuduk. Bakti wuduk ni wuduk kerana nak tidur. Bukan wuduk nak solat, bukan wuduk nak baca Quran. Wuduk sunat nak tidur. Malam-malam kita nak tidur sunat ambil wuduk. Dia pun pergi ambil wuduk, dengar sunat ambil wuduk. Naik atas katil setuh puluh kaki bini. Allah mu ni sok kau sikit. Marah halu. Dia marah ke bini dia. Nah, apa bang? Dia kita ambil air semayang. Kamu setuh Allah. Dah lawan setuh, kita buat katil ya. Nah, hadiah. Tak faham. Jawabnya tak ada masalah. Tidur macam biasa. Kalau setuh, batal lah wuduk boleh buat semayang. Kalau tak setuh, boleh buat semayang. Ah, tak. Jadi kalau dia bangun pukul 3 sekarang, tajuk tak setuh sikit dengan bini dia. Boleh buat semayang tak? Jawab. Boleh tak? Tak boleh lah tidur. Batal dah. Jawab, kalau setuh bini, tidaklah batal pahala wuduk. Pahala wuduk tersebut, mana dikira tidur, sampai kira. Dapat ke subuh dalam pahala mengambil wuduk. Soalan seterusnya. Soh kedok nikah di Thailand kerana tidak mahu diketahui oleh isteri pertama kerana nanti mereka bergaduh-gaduh. Pulak dah. Jawabnya soh nikah di Thailand. Kalau tidak soh, nyanyi ke orang Thailand. Betul tak? Dah? Orang Thailand nak nikah mana? Nikah di Thailand tak soh. Jawabnya di Thailand ke mana-mana pun soh. Yang tak sohnya kita nikah tanpa wali. Ataupun wak lari daripada hak wali. Baru tak soh. Mungkin Thailand ke Bakok ke apa semua ke, wali tak mampu nak pergi. Tak boleh nak pergi. Tak ada tambang. Tak mampu. Barulah perindah pada wali hakim. Ni anak wali duduk dengan wali. Celik wak lari. Faham tak? Jadi wali dah tahu dah dah nikah mana soh. Dah wali ada hak. Tak boleh tahu ke dia. Faham? Dia tak kira Thailand ke Bangkok. Jadi hak ni dia nikah. Kenapa? Kerana takut bini nombor satu tahu. Jatuh perang. Lepas tu nak nikah wak dia. Baiklah kalau nak nusuk, jangan nikah dah. Faham? Yang baiknya kalau nak berpoligami, beritahulah isteri pertama. Tidak wi. Tidak wi pun bukan dia memberi kebenaran. Faham? Kebenaran ni tak ada daripada hak isteri pertama. Kabar je lah. Kita dah wi lah. Macam nikah kita dah wi. Biarlah budak wi, aku kabar je kemung. Bukan kata mu wi dah wi. Faham? Kabar. Kalau molek lagi, biar bini yang pertama tu berkenalan dulu dengan bakal isteri kita. Itu yang terbaik. Faham? Eh? Anita ni nombor telefon ni. Ambil tipang lah telefon awak. Orang puang lah. Puang ni pula. Tak lah. Saya kalau baik dengan awak, kawan molek nak nikah dengan saya. Jadi kawan awak pula. Gitu. Tak apa lah. Tengok. Nak? Ni tak pergi nusuk. Aman nusuk. Menteri nusuk. Padahal dia menteri tau. Nusuk. Takut tak. Tak usah main nusuk gitu. Kaki jadi payung. Tak usah nusuk gitu. Khabar, saya nak kahwin seorang lagi. Dah benda kurangnya saya. Oleh kerana awak terlampau hebat, saya takut auh, maka saya kahwin seorang lagi. Mak, kita beli kereta pertama, BMW 7 Series. Kenang sangat dengan steering, dengan aircon, dengan suspension tak. Dah hari-hari duk naik dia, sayang kau. Pasal kereta ni kita kenal sangat. Kita pun beli yang komang sikit. Kancil. Nah, tujuan dia? Kerana kita sayang kau, hari sayang juga. Betul tak? Gitulah kita buat isteri kita. Bukan kerana kita cari orang lain tu kerana ni tak pakai dah. Main wiper cabut kau mu. Tak, bukan. Kerana mu molek sangat, aku sayang. Maka guna sama-sama, awal dia lah. Aku cari produa kacil suci lagi. Awak bagi awak dah. Dah? Saya mahu musafir pada hari Jumaat. Boleh tak saya Jumaat? Solat pada Jumaat. Dan solat pada asar. Oh, tu je. Daripada tanya, jangan. Jawabnya memanglah boleh. Comel. Yang tak bolehnya, jamak mayan maat dalam waktu asar. Faham? Haa, baru tak boleh. Jadi kita nak musafir Jumaat. Nak pergi mana? Nak pergi Johor Bahru. Sampai Kuantan ya, Rembang Jumaat. Singgahlah mayan. Sungai ular ke? Nak? Haa. Allahumma'ala'allahu akbar. Kita pun naik. Allah. Aku semayang pada Jumaat. Jamak dengan asar. Haa. Habis salam naik eh. Jangan bilik ngetik imam pula. Naik komat. Allahumma'ala'allahu akbar. Salah diri. Tak biasa lah. Allahumma'ala'allahu akbar. Nak? Haa. Aku semayang pada asar. Jamak dengan Jumaat. Kau? Kau apa? Allah dah kosong. Kosong lah. Allah, aku semayang pada asar. Jamak dengan Jumaat, kosong. Dua rakaat. Tapi jamak takding. Boleh. Jangan semayang Jumaat, sampai dengan Jumaat. Terik kereta. Mana abah tak berhenti? Jamak sekarang. Jumaat dalam asar. Ha tak? Dia bahas orang. Pindah bakat je. Terjik. Istagfirullah. Orang ini. Ada diri bodoh. Soalan seterusnya. Dari segi hukum syarak, boleh tak saya ambil hasil yang saya sendiri tanam di tanah saka? Kepunyaan saya dan adik-adik saya tanpa bahagikannya pada mereka secara adil. Jawabnya, siapa yang tanam di atas tanah seseorang dengan kebenaran, maka jadi hak dia lah pokok dan buah tu. Lepas kata tanah saka, tanah orang lain pun gitu juga. Ayah haji eh, ayah haji tu tanah belakang tu banyak dah buat benda kita nak tanam. Ha, pokok orang mutang ni. Nah, ha, tanam pokok benda ke mana? Pokok apa pun? Strawberry ke apa ke? Jambu laut ke? Nah. Maka jadi kata Allah tanam je lah. Eh, mana ada kebenaran tau? Dia pun tanam. Maka pokok dan buah pilih dia. Gitu juga dengan tanah saka. Faham? Tanah saka tu bila dia panggil tanah saka? Kalau tuan tanah, tak ada dah. Kalau tuan cik tanah tu, masa tuan tanah tu mati ke dah lagi? Ha? Tuan tanah hidup lagi lah. Faham tak? Ayah tu, ayah dia hidup lagi. Dia tanah tanah ayah. Bila hidup pokok rambutan, mati ayah kejut dengan rambutan banyak. Faham tak? Dan bila mati, baru dia panggil tanah pokok rambutan di atas tanah selaka. Maka, berhak tak waris-waris orang lain atas pokok tu? Tak berhak. Tapi mereka berhak untuk menyuruh alih. Faham? Nah, berhak untuk suruh alih. Nah, nah, jadi bila suruh alih, dia ambil belaka pokok dengan buah dengan daun dan cabut akar. Nah, cabut lah pokok. Pokok petang, 18 tahun. Cabut. Maka kata ulama, lubang-lubang ada pada tanah, wajib kena perhati mula. Faham? Hmm. Jadi, waris dari kepeng atas buah ni. Tak, pasal ramah juga, orang jenis tak mengaji, kira tamak. Adik-adik seorang ni rajin ingat tanam. Bila pok mati, dia kira bagi dengan pokok-pokok. Oh, sedap ramah bagi dengan pokok. Dia tanam pokok, dia jaga. Nah, ha. Jenis Melayu ni kalau orang jadi temu'a sangat. Nak? Ha. Temu'a sangat kalau orang. Orang terdekat di diri lah, kocek, tak dekut nak mampu. Nak, tengok pada haji 9 kali lagi. 8 kali dengan kapal laut, sekali dengan kapal selam. Hmm, tak dekut juga. Nak, apa yang haji beraluh itu? Nah, ngaji hok ngaji biasa tak. Ustaz ada berdekut. Tengok muka juga. Baca kitab tu, baca kitab ni kedekut. Beraluh. Masuk dah kopi, bayar suku. Air saya apa? Semeja? Tak, saya sorang. Saya sorang. Slow je pak. Teko si, kayu kamak silam. Oh, dah tak. Bapa kamak makan. Bayar suku. Kita demok tu belah apa? La ilah bakau lah kita. Tak ada berkat dah hidup mu. Faham? Kalau kedeku tak ada berkat. Kalau beraduh sasar jadi ustaz. Sui. Ha? Majar. Ni pesanan tu guru ulama-ulama dulu. Nak? Apa? Ahli ni ke? Pergi dia kata. Rasul kata. Al-Bakhilu ba'idu minallah ba'idu minannas qaribu ilannas. Betul tak? Orang yang kedekut jauh daripada Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Ha dah? Tak betul. Bayar suku. Kita ada berapa? Fathul Bari ada, Sahih Muslim ada. Tafsir Fakhrul Razi. Bahasa tu jeng tengok. Tapi kedekut nak mampus. Faham tak? Ha. Jadi orang jangan kita semua. Faham? Hak kita tak apa. Dah tak apa dah gua ni dulu tanah ni jadi dulu hak mak tak apalah. Dah ni jadi adik-adik belaka kita nak minta izin ni gua ni. Ha tak apalah. Dah kita dah buat benda kita tanah ni apa makanlah pokok tu baru cara dia adik-adik. Tak. Ha dulu hak mak dah mak tak ada ni hak waris belaka cabut pokok. Ada kat sini gitu. Nah. Ha. Jangan semua hak orang. Ya? Eh? Ha. Geti temu. Ha? Temu ni. Tak jadi dengar semua. Bahasa Melayu Terengganu. Pior punya bahasa. Ha. Start tak tak? Temu. Ha? Bukan Terengganu. Oh, lepas diri tak mau. Gendik kot dia. Ha? Pedih orang Terengganu ni. Dia dah Terengganu. Mu? Bukan. Terengganu. Ha, benda temu. Tak tahu, tak jadi dengar. Tak berat, nanang. Dengar lagu kuat kan? Tema'e ni bahasa Terengganu. Terengganu ni lepas pada bahasa Arab. Terengganu lah tema'e ni. Faham tak? Tomim ain. Arab panggil tomok. Melayu Terengganu bagi tema'e. Betul tak? Betul tak betul? Bahasa Terengganu lama. Kau tunggu dulu. Asal tomim ain. Tomok'un. Tomok. Tomok hal apa? Terengganu tema'e. Haa. Minyak kelebong. Dia tanya tu nengek tau. Betul tak? Ada tak? Dia je dengar semua. Siapa je dengar? Tak. Eh? Tak ada orang je dengar seorang? Eh? Ada tak? Haa. Tengok. Takkanlah ramah ni nawak. Haa. Tak main. Tengok ingat kau main. Jalan eh tu. Saya adik-beradik dua lelaki tiga puan. Ada sebidang tanah telah dibahagikan secara sama rata oleh arwah orang tua. Sekarang ni tanah tersebut dimajukan oleh Rizda. Saya bolehkah ke tidak saya mahu bahagikan sisi tanah tersebut? Mengikut hukum faraid. Dia lebihkan untuk lelaki-lelaki. Ah, jawabnya tak boleh lah bagi masa hidup dah. Tuan punya tanah bagi sama rata dah. Masa hidup. Faham? Jadi bila dia mati pun jadi hak milik masing-masing sama rata lah. Adapun jika tidak dibahagikan lagi, bila mati maka kena persetujuan waris. Kalau nak bagi, sama rata. Dan terangkan apakah maksud jangan sekali kamu mengira orang yang gugur di rahmat Allah mati sebenarnya mereka hidup insya Allah. Di situ Tuhan yang mendapat rezeki. Apakah maksud ayat ini? Maksudnya jangan kita kata tengok orang yang mati syahid di Palestin, di Jawa, di apa namanya di Chechnya, di Iraq, Afghanistan, melawan tentera kafir nak Allah mati kerah gitu je. Macam tanah macam kita tanah kah tak tahu benda. Mereka ini Allah beri kehidupan yang nikmat di alam barzah. Seperti orang yang hidup dalam dunia, seronoknya di alam barzah ke sana kemari dengan rezeki yang melimpah-limpah. Nak, jangan kita sama dengan kita mati atas tikar, mati demam, mati sakit perut. Nak, maksudnya, iaitu Allah Allah bayarkan nikmat syurga yang disegerakan sebelum syurga pada hari kiamat. Iaitulah kehidupan penuh nikmat bagi orang yang mati syahid. Dalam ayat yang lain pula, tiap yang mati syahid itu minta Allah matikan sekali lagi. Kerana sedap lazat sangat mati syahid ni. Lazat masa kena tikar, seronok duduk di alam barzah. Faham? Itu maksud dia. Bukan hidup maknanya mari pergi pasar, pergi sabar sungkan gitu. Macam mana cara untuk mendapatkan cara untuk memahami tentang ilmu agama dan mendapat keberkatan? Kerana makin hari saya belajar tentang agama, semakin saya rasa ilmu itu semakin hilang. Yang pertama sekali, betulkan niat. Niat kita tujuan dia. Nah, mari mana kan dia dah mok maruh hangat lagi, ngaji. Tak macam mana yang boleh. Lepas tu kita tengok silsilah ulama-ulama. Dia punya apa benda ni, sejarah hidup dia. Dia belajar agama kerana Allah. Faham? Dia jaga betul-betul dengan niat ni. Kemudian bersungguh-sungguh. Dan ada cita-cita. Nampak? Niat tak inilah nak keluar pada gelap jahil kepada terangnya ilmu. Nak mencari keredaan Allah. Bukan nak jadi dapat pandang supaya orang dapat bersemuka dengan orang. Tidak. Kemudian makan itu hendaklah dijaga. Dan akhlak juga hendaklah dijaga. Supaya orang boleh tumpang ilmu kita lagi. Bila-bila. Sebab kalau bawa balik kitab, orang ramai mengaji, ramai mengaji. Tapi tak boleh tumpang. Nak boleh letak balik asa orang lain. Nah, ramai lagi kau ramai orang ngaji. Kalau lulusan pengajian haji ada 20 ribu orang setahun. Balik je 20 ribu. Nah, Terganu haji lebih pada 6 ribu orang. Kau panik ramai. Duduk di Terganu. Nah, dua bagian Mesir baru. Tak masuk Jordan. Tak masuk Yaman. Tak masuk di Aceh. Dia masuk, tak masuk di Sumatera. Di apa benda ni? Di Borneo dan sebagainya. Patani. Nah, nah jadi biarlah betul. Nah, jangan nak cari piti dan sebagainya. Belajar sungguh-sungguh. Dan buanglah perkara-perkara dunia. Kerana dia berlawan sangat dengan ilmu akhirat. Nah. Soalan seterusnya. Hukum salam dengan tu isteri saya. Isteri dia ada mak. Mak isteri dia ada mak. Namanya tu. Faham? Jadi hukumnya. Mahram ke ajnabiyah? Mahram. Faham tak? Dia boleh kahwin tak dengan tu bini dia? Tak boleh. Ha? Boleh lah. Salam. Nah, tak masalah. Sama tak perkara yang haram antara puan yang dalam hadah dengan laki-laki yang keluar mani seperti baca ayat Quran? Sama sahaja. Orang yang berhadah besar tidak membaca Quran. Ada tak petua nak buhi tangan ketor masa ambil gambar? Apa benda pula ni? Ingat ke benda ni? Tangan dia ketor nak petik ambil gambar. Oh, tanya juga sini. Kali tanyalah Facebook ke. Habib Umar tu keturunan Rasulullah ke tidak? Jawabnya ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kerja gunting pokok menyerupai satu benda betul bola dan petak adalah haram? Sebab dia mengubah ciptaan Allah. Tidak benar. Yang haramnya ambil kambing. Buat kambing caput-caput-caput. Caput dengan ketang jadi kembang. Itu baru pelik. Ketang pada kambing. Itu haram. Tak boleh. Faham? Tapi kalau pokok jenis pokok ada daun. Dia buat jenis guti-guti biar petok sikit. Macam pokok teh. Pokok teh tu buat pagar. Molek buat pagar. Faham? Pagar rumah. Pasal apa? Dia pokok yang angin boleh lalu tapi orang tengok tak nampak. Lepas tu kita guting sama jadi pak semegi sama pokok. Ada orang kata haram pasal betul ubah betul pokok. Dok. Deh. Ha. Tak haram kalau lagu tu. Ubah ciptaan Allah ni macam kita ubah binatang ataupun diri kita. Nak ha dengan betul-betul lain daripada hak jantan jadi tina. Hak tina jadi jantan, dia buah pistol di bakar pun. Tak? Hak lelaki dia soliah kerak. Buang pistol, buang pang. Hak tu haram, kena nak. Al-Mughayyirati Khalqallah. Tak? Ataupun sekarang dia buat tattoo. Tattoo ni dia buah benda di dalam tubuh, dalam kulit. Dia puas dah dengan muka manusia, orang putih. Ha? Dia buat dari tonjol, buat kepala belah, buat sini gembok. Rupanya ada benda dalam. Masuk, dia jahit semula. Hak tu al-mughayyirati khalqallah. Mengubah hukum Allah. Termasuk juga benda-benda pembedahan plastik yang bukan kerana uzur ataupun kemalangan. Nak molek-molek dah ni. Besar benda kau puan? Besar ni? Ni, ha, ni murid kan dari jawab. Tadi mula tahu. Besar benda ni? Pembedahan benda? Pembedahan? Baik, bukan tanya tu. Itu aku pun tahu. Dia panggil benda Allah. Implant. Implant. Implant. Dia letak plastik. Ada air. Dalam liquid. Belah. Belah. Kopek ni buh besar. Daripada hak 32A jadi 38D. Nak. Itu haram. Ada pun kemalangan. Tak apa. Kemalangan. Kopek dia bahan lima agak rezek. Tabuk belah. Dia nak kahwin. Maka dia giwak pendulang plastik. Apa? Tidak. Siang si suami dia. Tengok tak ada. Maka dia buat. Boleh kata ulama. Sama besar dengan hak masih ada. Faham? Ha. Jadi kita jangan kadang-kadang gaduh sangat dengar ubah hukum Allah, habis haram belaka. Nah, serah pada ulama sebenarnya. Kalau bak bak gula, panggil orang pandai gula, jangan pakai bahan rambang itu. Neh. Ha. Dah. Dia tak boleh guting, dia tak bolehnya si anak binatang hidup. Ambil belalah guting kaki, guting itu baru tak boleh, guting pokok dah apa. Dah. Lepas tu dia boleh pokok, dia tak bolehnya saja-saja pergi potong. Adapun kita buat betuk gitu, nak, adakah dia hilang? Adakah dia mampu? Dah. Nah, ha, tapi tengah ulama saja. Kalau saja-saja kita jalan itu dah makruh. Atas dasar disabihna Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Tapi pagar tu pokok kita. Nah, ha, tak ada masalah. Orang lelaki hijri jemaah ikut si. Macam mana dengan solat jemaah? Wajib ke tak? Wajib lah. Lepas tu tak liberty daripada kerja. Tengok. Kalau memang tak boleh keluar daripada tempat kerja. Nah, seperti macam kerja kaksi, kerja jaga pelang minyak. Nah, ha, benda-benda yang mustahak. Mesti kena ada orang. Nah, maka mestilah dia bergilir. Contoh lagi benda-benda mustahak macam kerja kulit. Nah, ha, kulit. Dia buat roadblock. Kerana apa? Kerana kis, rompokkan bersenjata. Ha, dia pun kena buat roadblock. Nak main jemaah, dia arah buat roadblock seluruh negeri Terengganu. Nah, maka dia pun tak semayang jemaah. Haram ke tak? Tidak haram. Kerana darurat kerja itu adalah maslahat orang awam. Mana? Propor, kes bunuh, kes jenayah berat. Ha? Maka dia boleh duduk tengah jalan. Tapi kalau bukan kes berat, roadblock tengah semayang jemaah, nak tengok lesen dia duduk utul. Ha? Maka hukumnya berdosa tak pergi semayang jemaah. Ha? Ha. Tengok jenis kerja juga, bukan semua jenis kerja. Eh? Ha. Kerja yang mana? Kerja bawa bank school. Eh, si, tak semayang jemaah. Ha, itu tak boleh. Kerja-kerja yang kalau kita berhenti mudarat dan libat pada orang ramah. Macam kerja askar, kerja pulih, kerja minyak. Minyak ni masalah orang ramah. Fardu kifayah. Tak? Gas dan sebagainya. Ha. Hukum solat jenazah tanpa wuduk. Ha. Yes. Wuduk ni anak kucing bagi semayang. Ha. At-taharah tu miftahus solat. Taharah tu, wuduk tu, anak kucing semayang. Kalau tak ada wuduk, ada sayang. La yakbalullahu salati ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Au kama qala, jelas hadis sahih. Allah tidak terima solat semayang kamu seorang pun. Muraja ke apa ke, tak terima. Apabila dia telah berhadap, hatta yatawadda. Sampai dia mengambil wuduk. Tengok malak, sampai dia mengambil wuduk. Faham? Maka dia tak ambil wuduk di semayang solat jenazah. Sah tak? Tak sah kan? Pasal solat berhajat kepada semayang. Dalam hadis kata, la yakbalullah, la yakbalullahu salati ahadikum. Allah tak terima semayang kamu. Dah solat jenazah ni solat dah. Jelas dah dalam ni. Salati ahadikum. Tuhan tak terima semayang kamu. Pasti dia dah solat jenazah tak ambil wuduk. Terima tak? Doa pasal dia solat jenazah. Tapi kalau dia nak doa je ke mayat, dah ada wuduk boleh tak? Boleh, pasal doa tak syarat wuduk. Lepas tu ada pula orang yang tahu dah mayat jenazah tu sebenarnya bukan semayang, tu doa. Kita kata, oh ya juga. Lepas tu suruh mari dengar, duduk tengok tali mesin. Bodoh orang bila-bila. Kita nak jawab ke mana? Dia kata, dah semayang yang nazah tu sebenarnya bukan semayang tu, doa je. Dan ni doa tu, mula dengan bismillah, lepas tu al-fatihah, lepas tu selawat dan baca doa. Kita tanya balik, kalau doa, adakah doa mula dengan takbir, sudah dengan salam? Doa, kena takbir tau. Dah kalau kena takbir dulu-dulu, panggil doa, panggil semayang. Ha, tu akal tu ambil. Baru cara, bijak. Ha. Tidak enggak. Oh, ya juga. Apa jawab mahu kita? Kalau orang suruh doa, kalau kita mula bertakbir, orang tu gila. Haji, doa sikit eh. Haji pun. Allahu Akbar. Allah marah. Tahu tak? Tak kau ni semangat jenazah wajib takbir. Pasal dia buka, doa saja. Dia solat jenazah. Tiap-tiap dah solat, kalau mula bertakbir, mesti dah itu adalah solat. Nabi terang depan istitahu hatta istitahu takbir waktitahu taslim. Pembukaannya takbir, penutupnya salam. Itulah hakikat solat. Nah, kalau doa doa gini ya. Apa laki mayat dapat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maafillahu warahmahu. Baru doa. Dadak Allahu akbar. Nah, doa ada tangan tak ini? Ada. Dah ada salam. Kalau doa. Tak ada. Dah tu ada salam. Doa ke semayang? Ada. Senang aja apa ni? Ada lah doa ke salam? Ada lagi. Lagi tengok lagi masalahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa dia hak tu imam ni. Mari dua ni. Bapak kuda ni kan. Syarat-syarat solat jenazah baik. Syaratnya jenazah itu sudah dimandikan dan sunat setelah dikafan. Kalau dah kafan lagi, mandi dah sah. Jadi kita kena tahu dengan yakin atau zon mayat tu mandi ke tak lagi. Contohnya baru mati saat ni, pukul 8 malam mati, pukul 9 kita nak mayang, tak boleh lagi pasal berlaku keraguan di situ. Nah, kita kena tanya dia atau mesej. Nah, Skype dia. Dah mayat mandi dah. Dok lagi. Tunggu JKK mari tengok dulu. Maka kita nak semayang raya sini, tak boleh. Faham? Mesti wajib kena mandi dulu. Kita pergi semayang dulu raya sini, dengar kawan kita mati Mekah, mati Poroko, sewak di sini. Taman Selang ni, kaki. Tiba-tiba, lepas mayang dengan kapok, dok mandi lagi. Dok sah. Kena mayang mula. Faham? Dah mayat duduk mana? Tak kira duduk depan, duduk belakang kiblat, tak ada masalah. Dah jauh mana? Tak ada syarat jauh mana-mana, kita tak mampu nak pergi. Boleh semayang roi. Dah kata syarat 56 batu. Hei, batu jamak musafir. Faham? Syarat nak semayang roi, kita dah lagi ke mayat. Sama ada jauh, mati Mekah, mati England, mati di Mongolia, atau belakang rumah tu. Belakang sejik ni je mayat. Nak, tapi dah boleh nak pergi. Ambul belakang ni dari lagi. Tak boleh kan? Apa? Ada lima terlepas. Sekor duduk main belakang tu. Ni kata ulama. Dekat rumah belakang kita. Belakang sedih. Rumah mayat. Kita nak pergi rumah mayat. Malin semayang dengan orang ramai. Tak boleh. Apa? Ada binatang buah. Contoh binatang buah. Takkan hamster. Lima. Lima sekor duduk belakang sedih. Haa. Duduk gitu. Nak? Dan kalau pergi juga. Jadi dua mayat. Mayat. Nak? Haa. Boleh ha? Ataupun ada sungai dekat je. Kita dengan rumah mayat dekat je. Tapi sungai tu tak ada perahu. Air dalam. Semayang. Ra'id boleh. Dengar layak pokok ni. Masa solat jemaah. Ada kanak-kanak kurang tau. Disetuh kaki kanak-kanak jemaah lelaki yang sedang solat. Ada solat Khamisah. Apakah hak Allah batal wuduk? Sebab kadang-kadang umur 12 tahun. Kau ada yang belum balik lagi. Jawabnya, kanak-kanak yang membatalkan sentuh kita yang telah dewasa tidak syarat dengan balik, tapi syarat dengan besar. Walaupun tak balik lagi, tapi tubuh dia besar. Maksudnya kalau lelaki ada syahwah kalau duduk renung molek, maka itu dikira batal. Contohnya katakan umur dia 10 tahun, tapi kecil kalau tengok pun tak ada benda lagi, maka tak balik lagi, tak batal. Tapi kalau 7 tahun, tubuh besar, maka jawabnya batal. Lepas itulah kita harap buat misal dengan 7 tahun. Jadi tercemahkan oleh ulama-ulama Jawi kita dengan 7 tahun juga. Padahal orang Melayu tidak dengan 7 tahun. Dengan 12, dengan 11, dengan 10 baru jadi batal. Pasal dia tubuh tu 10 tahun, 12 tahun baru besar. Harap 7 tahun, 8 tahun dia besar dah. Orang tengok ada keinginan dah. Jadi tak syarat dengan balik, budak tu besar. Jadi kalau budak-budak kecil, walaupun di jauh 3, dia setuh itu tak haram lagi. Kerana dia kecil. Kalau lelaki tengok, tak ada rasa keinginan. Ada kot sebelah. Tapi kalau dia balik dah, walaupun kecil, batal. Kecil jenis pendek itu kan? Jenis orang kecil gitu. Tapi tua tu, 60 umur. Batal tu.